الله الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا قيد البركات على ما أنا له وأولاه وغني بحمد موارده سائغة هنية مبتدئا من شكر الجميل مطويها وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في البرر الكريمة والجبال واستمح الله تعالى رضوانا يحسن إطرة طاهرة نبوية ويهم الصحابة والأتباع وموالاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ من الغواية في حكة الخطأ وخطار وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نهدما من النسب الشريف إذ لم تحل المسامع بحلال واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله يا حبيبي يا حبيبي فأعيش وفؤادي قد بات يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تايم فاش السنيه صلى الله عليه وسلم الى الخليل ابراهيم ان أمسك عنه الشارب وأبى وأدنان بنار عند ذوي الغلو من نشبية إلى الزفيه إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واجبته المنتقى لمحمد أخاه Yeah. Allahumma salli Yeah. بالحج الشهر على مشهور الأقوال الغروية وفي المدينة المنورة أبو عبد الله وكان أحد عكاس بأقوال بني عدي من الطائفة النجرية وما عاد فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله على الراجل تسعة أشهر قمرية وحال للزمان أن ينجلي عبد صداح حضر أم هريرة مولدي آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها الخطاب فولده صلى الله عليه وسلم هريرة له السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك Yeah. صلى الله عليه وسلم هذا بمولد الشريف أئمة ذو رواية ورمية فطوبى لمن كانت عظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى عبد اللهم قبره كريم بأرض سدير من صلاه وسكين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاء، يا من تنزه في ذاته وصفاته لا حدية أن يكون له فيها مظاهر وأسباب، يا من تفرد بالبقاء والقدر والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الألام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم في أولك القدسية التي أزاهت من ظلمات الشك تجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة سلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبهملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجه لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتصخي لنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتغفينا كل مدلة همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية، وتمهو عنا كل ذنب جنينا، وتستر له وتستر لكل منا عيبه وأجله وعسره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز جرى، وتعم جمعنا حاجان الخزائن من هيك الشنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواقنا. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، ولكل راج ما أمله فيك رجاء، وقد سألنا قراجين مواهب فلدنية، وحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وعذب العذر لمن جل هذا الخير وهذا الخير في هذا اليوم وعجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية، واسقنا غيثي أم سياب سيده السبع سبع ربا، واغفر لناس جحاجه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجندي نسبته ومنتمى، وحقق له الفوج بقربك والرجاء والأمنية. وليا واجعلنا المقربين لك له وسقنا واستر له عيبه عجزه عصره وعيا وكاتبها وقائرها ومن أساق إليها سمعه وأبصرا اللهم صل وسلم على أول قابل للتجل من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأفراك جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بقعود هلا وأفضل صلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم demikian pembacaan maulid al-baqarah janji kemudian acara selanjutnya serahkan kepada pembawa acara monggo bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض للمتقين para bini sepuh sesepuh ingkang kula hormati para bapak ibu sedaya jamaah majelis zikir dan sholawat bersama majelis zikir al-hidayah cinta terhadap sunnah wal jamaah ing dalu menika kangge ngawali pengaosan rutin lapangan ing dalu punika putaran ingkang nomor 8 insyaallah sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan sareng-sareng kita dherekaken ngaturaken puji lan syukur kita wonten asa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah alhamdulillahi rabbil alamin saestu ing dalu beriki kulolan panjenengan tasih dipun keparangaken kalian Gusti Allah makempal manunggal wonten ing majelis zikir dan selawat sareng-sareng kalian majelis zikir dan selawat al-hidayah sabang Solo Baru ingkang dipun pangandikaning inggih menika panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Soni Parsono selaku Presiden Radio Al-Hidayah Solo Baru termasuk pembimbing saking majelis zikir dan selawat wonten ing Sragen kelurahan ing dalu punika putaran ingkang nomor 8 alhamdulillah ing dalu punika saestu majelis zikir dan selawat Al-Hidayah mlebet wonten ing Sragen saestu dipun tampi sedaya umat Islam wonten ing Kabupaten Sragen. Amin ya robbal alamin. Lan mboten kesugihan sumangga ing dalu punika kula lan panjenengan. sarang-sarang kita ngaturakan salam ugi sholawat ngaturakan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulolan panjenengan insyaallah seneng ibu nggih mau sholawat. Panjenengan sing seneng insyaallah dikantuk syafaat bidini bidunya wal akhirah. Amin. Ya Rabbal. Sintenanan Bu ampun perkewuh. Rehne Pak Wakil Bupati perkewuh maca sholawat. Pak Wakil Bupati bolone dhewe. Sebab nek ora bolo dhewe ora teko. Niki matur suwun. Salajengipun para jamaah majelis dzikir dan selawat. Saestu ing dalu menika luar biasa, Pak. Ibu luar biasa. Sebab napa? Majelis dzikir dan selawat wonten ing Kabupaten Seragen dipun awali saking ujung barat Kecamatan Masaran wonten ing Goyang. Sampun 7 putaran, 8 putaran wonten Bangkir. Leres ing dalu menika dipun dukung pinten-pinten nggih menika antawis sound system Masjid Baitul Amin. Lebet sound system niku gadahane masjid menika Pak Bu. Luar biasa. Ingkang nomor kalih pengajian ing dalem menika dipun dukung kalian persewaan kajang Pak Gianto wonten Bangkir ugi. Ingkang nomor kalih didukung saking panjenenganipun persewaan kajang Bapak Supardi RT wonten Bangkir neh. Pembangkir sudah tenang. Nomor sekawan menika didukung kalian Mia yang super jumbo barokah. Alhamdulillah Bangkir meneh. Yes, anak sponsor gitu. Sopir juga kayak kaji saja. Ingat salah jenis pun deh, menika mie ayam bakso Nusantara 2. Luar biasa, bampir nih. Ingat salah jenis pun deh, menika CV Saka Aji. Dia menika melayani konstruksi bangunan dan rangka atas raja belajaringan. Yo bampir nih, Pak Lurah Dewi. Nek Pak Lurah lagi. Salah sini pun jual beli lele dan gurame jombang berne. Tumriki gudangi wong usaha insyaallah. Mie ayam dan bakso Nusantara 1 kios pasar Masaran. Mie ini jombang berne. Grosir pakan lele dan gurame Hartati jombang berne. Kuyang kok rene batik rumah. Surya Jaya sedia alat listrik dan peralatan rumah tangga, handphone dan lain sebagainya. Jalan Raya Raja Wali Pasar Masaran belakang Alfamart. Ini Masaran, Yoce Indonesia ini. Gemilang Persada, servis TV, DCD, DVD, audio, amplifier komputer depan pintu pasar Masaran. Salah sini pun dia menikah persewaan kacang Surono ugi Bampir. Masya Allah. Moga-moga ingkang dukung pengawasan majelis dikir dan selawat ing dalu menikah bikantuk dungo saking panjenengan sedaya bikantuk ridanipun Gusti Allah, bikantuk berkahipun Gusti Allah, sehingga nanti lancaripun pengawasan alhidayah saestu-saestu makin betul berkah, betul keselamatan fitri-fitri wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Para Bapak, Ibu, jamaah majelis dikir dan selawat bersama Al-Hidayah ing dalu menika disiarake Radio Al-Hidayah. Niki wis tembus Solo tekanis Bali insya Allah. Ulon tembus tekone Pak SBY. Dirungokke Pak SBY, dirungokke Pak Gubernur Jawa Timur. Luar biasa dalu menika. Moga-moga Bampir iki dadi contoh sponsori para pengusaha insyaallah. Ora bayen-bayen. Para Bapak Ibu, kok bilih ing dalu punika pengaosan zikir dan selawat sampun rutin 8 putaran selapang pindah nggih menika jatuh pada malam Jumat Wage. Langkang dipun punika Gubileh adi coro ing dalu punika monggo sami sareng-sareng supados tansah nambahi kesaenan kulolan panjenengan. Mestinipun monggo sareng-sareng panjenengan kulo ajak maus bilah bismillah kala sengaken doanipun patos nyono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni min ilmika bil hikmatika innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah muga-muga sing rawuh sing kula nerok kidukan iki dipun paringi paham. Paham napa paringi gampang ilmu mangke ingkang dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Sony Farsono. Saderengipun inti pengawasan perlu ing mriki wonten sambutan. Sambutan ingkang nomor sepindah nggih menika saking panitia pelaksanaan zikir dan sholawat ing Desa Pringanom. Nggih menika saking panjenenganipun Bapak Lurah piyambak niki, Pak. Pak Lurah dukung banget. Lan dadi tak dadi ketua. Kudu gelem. Oke, siap. Aku dadi cabang saking siap. Lan kok ing dalem nika monggo dhateng panjenenganipun Bapak Lurah kotalan panggenan kula sak cekapipun. Sumangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa binasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun katur dumateng para sepuh pinisepuh para pepundhen ingkang sakti kala kepeni langkung-langkung katur dumateng Al Mukarrom Kyai Haji Muhammad Sony Parsono ingkang satuhu kawula kepeni saha boten kesupen katur dumateng panjenpun Bapak Wakil Bupati Sragen panjenpun Haji Daryanto Sarjana Hukum Empun. Boten sepen ugi katur dumateng jamaah Majelis Al-Hidayah dan Majelis Dikir Sosolawat Al-Hidayah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya teringkan kau wajangan kumatur, semoga kau diarahkan, ngaturakan puji, dalasan syukur, dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilih ing dalu puniko, kita taksih pinaringan, rahmat sedaya saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Katite ing dalu puniko, kita saged matempal. Patus ilmu, wonten ing majelis al-hidayah, kanthi rayu lujeng kalis ing sandikala. Ingkang salajengipun selawat sersalam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu sapaipun mangke wonten ing yaumul kiamah. Jamaah majelis zikir selawat ingkang dipunmulyakaken Allah Taula minangka ketua panitia penyelenggara wontenipun pengaosan zikir ing dalu punika saestu ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit menapa anggen kawula ngaturi undangan kasenyatan saking netes ning kurang kathah laporan saking ketua tamsid al-hidayah ngendikanipun sekitar kalih ewu Pak. Kasenyatan kurang 2000. Nggih. Muga-muga mangke taun utawi ingkang badhe lumampah saged dugi 10,000. Amin. Bantir siap. Asal sinten Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ingkang salajengipun kalau ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lelenggan, somidhangetaken napa ingkang dados kausahipun panjenengan Al Ustaz Haji Soni Tarsono samangke. Nggih. Leres panjenengan? Leres ati kuyu ya. Ingkang salajengipun ugi kula minangka panitia mawantu-wantu nyuwun pangestami Bapak Ibu nggih. Menawi anggenipun ngaturi lenggaran kirang muji prana. Ingkang salajengipun kula ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya warga masyarakat Dukuh Bampir. Nggih kula mben panjenengan ketua Tanpit matur menawi badhe pikantuk wahyu. Menika termasuk klebet wahyu anugrah menika nggih. Anugrah bilih alidayah wonten ing Bampir. Alhamdulillah menika dipun pitados damel pengosan alhidayah. Kula menawi ketua panitia semua wakili masyarakat Dukuh Bampir saestu ngaturaken agunging panuwun. Mboten kesupen ngaturaken panuwun ugi dumateng sedaya ingkang mendukung wontenipun pengaosan zikir selawat alhidayah ing dalu punika. Ingkang salajengipun kula menawi kepala desa Prenganom saestu mendukung wontenipun pembangunan mental spiritual. Nggih. Mugi-mugi kemawon benjang Bapak Wakil Bupati ngaturi kula panjenengan sami wonten sraken. Amin nggih. Amin. Niki pembangunan mental Pak Wakil. Nggih, kados kula wingi wonten pundi Sulawesi berhubung mentalipun mboten dibangun pendopone dibakar. Insyaallah Prenganom alhidayah mboten nggih. Sedaya saged dipun rembak ngaten. Ingkang salajengipun uga ngaturaken panuwun dumateng Karang Taruna Sorisma ngaturi ninga kala wau dipun sponsoraken dumateng panjenengan sami wontenipun sound system Baitul Amin Pak nggih. Sound system Baitul Amin kala wau kapurih matur Pak Lurah lebih promo set mewo siapa nggih. Sok sinten kemawon ingkang gadah damel nggih betahaken Baitul Amin, sound system Baitul Amin dijamin murah. Diparingi hadiah kaos. Sing teng telu Bu nggih, sing teng digone niki. Jenengan sampun nderek napa niku intak utawi sedekah kagem anak ya yatim. Mulia banget nggih Pak, Pak Wakil nggih. Kala wau panitianipun pengurusipun sound system Baitul Amin menika swadaya saking lare-lare Bapak. Ya swadaya murni saking lare-lare Baitul Amin. Ingkang salajengipun napa menika panjenengan sami mbok bilih ingkang kagungan hajat dalah mantu sing dimantokne cahaya yatim ya dikeki murah neh kemakih to. Baitul Amin ati yo buha. Nggih, jumateng sedaya kemawon jamaah Baitul Amin, jamaah Al-Hidayah bilih sound system Baitul Amin menika sampun kagungan kontrak 2. Setunggal menika pengaosan lapangan muslimat. Nggih. Nah, alhamdulillah laris menah. Ingkang nomor kalihipun saben-saben pengaosan utawi zikir selawat Majelis Al-Hidayah ugi sampun dipun kontrak tetep nggunakne sound system Baitul Amin. Mbok pilih mangke Bapak Wakil Bupati kagungan hajat, saya yakin mesti dikontrak. Tunggu nang putaran kuwi enten setahun kok ngene dikontrak niku nggih. Muga-muga nggih. Amin. Mbok pilih saking kula mboten prayogi nawi matur ingkang kathah arep menawa taksih kathah acara mangke kasuwun panjenengan Bapak Wakil Bupati Sragen, muga-muga nang sak cepete dadi bupati ngaten Pak Bu nggih. Amin. Kula kinten sekap semanten menteri Pak menteri ini. Kalau kita cekap saking kalau wonten kilang selangkung pun mawantu-wantu keparang nyuwun lumunturin sih samudra wang somo billahi taufik bilik daya wallah muafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah sambutan panitia penyelenggara pengawasan ing dalu punika pancaking panjenengan Pak Lurah. Nggih, salajengipun sambutan kang nomor kalih Bapak Wakil Bupati Sragen Delongok. Pengajian yani yana semulia muslimat yang tahu ditekani Pak Bupati, Wakil Pak Bupati lagi ahli dayah dalu punika putaran ingkang nomor 8 ditekani Pak Wakil Bupati dan serilin mau matur Mas Rosik Pak Wakil malah lemung men dan dia berarti rakyat ratau turu kok saya juga sangkel dari Pak Wakil Bupati terus dari pengawal dia berarti turu lah alhamdulillah Pak. Kau pilih pengajian Al-Hijrah masuk Sragen. Perlu kalau orbiti, perlu kalau atur ke sedaya masyarakat Kabupaten Sragen. Langsung Al-Hijrah FM menyiarkan saking Bambir Dalu Biniko. Pilih putaran ingkang nomor 10. Ya, iki nomor 8 sama wonten Bambir 10 wonten pendopo Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Bu. Rungenek awake dhewe dadi rakyat Sragen wakile bupati ning wajin. Pendopo niku pengajian izin jae apa menes selamat. Sapa pengen rakyate trenten? Dhewe seneng ngoso. Seneng maca Qur'an. Luar biasa. Nek wong sik gedeng ati wong selawatan atine lara. Nggih. Moga-moga sing rawuh dalu menika langsung dirungokke karo malaikat. Langsung dirungokke saka Bali nganti tekane Jakarta. Satu. Wedi pada kampanye Pak. Satu Pak, kula nang seneng niki Pak. Pak Wakil sampun ngilani papan pandhopo nipun kanggo pengajian Al-Hijrah. Putaran nomor 10. Nomor 9 wonten Pak. Yur, bayur wedi. Kaiki sae. Kuwi mesti tak diblokir antuk. Ana aljah jangan takut. Bukan penakut. Artinya aljah ngajak masyarakat untuk hidupkan hati. Kata Bunge, kira kampanye iki. Ngajak masyarakat kok do wedi maca selawat ya Allah. Niki sambutan. Sangkang salajengipun saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati niki ngiras-ngiras Pak. Masyarakat bayur rung tau beruh Pak Wakil aku yo lagi weruh sakniki napa nembe derek majelis dikir Al-Hijrah insyaallah Pak Soni selaku presiden Al-Hijrah Sabang Solo Baru perlu disiarkan Pak benjang putaran ingkang nomor 10 pendopo Bapak Wakil Bupati Sragen siap untuk zikir dan selawat bersama Radio Al-Hidayah FM. Luar biasa. Yang salah segi pun sambutan yang nomor kalih panjenengan pun Bapak Wakil Bupati mangke kalah sengaten penyerahan kaos. Kaos saking pengurus masjid ingkang nggadahi sound system ingkang luar biasa. Niki kangge berjuang wonten merginipun Gusti Allah insyaallah. Kangge punika dateng mangke sasampun sambutan saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati mangke nyerahaken kaos dateng petugas sound system e ben dipoto ning ora mlebu TV. Monggo dateng panjenenganipun Bapak Wakil wedalan panggenan kula semanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, ulama, sepuh bini sepuh yang Allah berkani, wabil kustus dumateng derek kula Ustaz Sony Harsono. Sony Harsono. Harsono itu kalau di Kabupaten Tragen asisten satu, Pak. Beserta rombongan saking Sulu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majlis jikir dan sholawat al-hidayah. Mas Aram, apa mampir? Mampir. Wonten Mas Aram, kita wonten pinten cabang. Namung ini kok, namung mampir ini kok. Apa Seragen lebih kali ini targetnya seluruh Seragen pinten tahun ini? Satu tahun insya Allah. Amin. Saudara-saudara kula ingkang kula hormati, monggo pindah kita sarang-sarang kudusku dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alit atas rahmat anugerah ingkang kita tampi inggal menika, kita sarang-sarang saged mangempal wonten masjid Baitul Amin Dukuh Bambir menika minangka pengawasan zikir dan sholawat ingkang alhamdulillah kalau sampun kita sarang-sarang lampai. Mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat barokah ridho dumateng kita sedaya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nyumpangan punten Pak, biasanya pun bapak-bapak niro dipun timbali ingkang pertama bapak-bapak atau ibu-ibu. Kula nyumbali niro aklumin ibu-ibu amargi saking ibu-ibu kula niro wonten nggih. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tubuh kita ini selalu melewati 6 keadaan. Ini waktu Bupati kok pinter ceramah. Ya ngapun ya Pak Ustadz ya. Ini buatan anu deh, buatan ngurangi jatah Pak dengan Pak ya. Tubuh kita ini selalu mengalami 6 keadaan. Hidup, mati, sehat, sakit, apa malih? Tidur, bangun, meremelek. Ini rahasia nih, meremelek ini. Kata lari-lari dong ini. Kesumbi? Demikian juga dengan ruh atau hati kita. Hati kita ini juga bisa hidup apabila hati kita ini selalu bertambah ilmunya. Terus gimana Ustaz ya? Hidupnya hati kita ini berkat ilmu. Demikian juga malam hari ini. Ini bukan hanya sebatas majlis zikir dan sholawat, namun majlis malam hari ini juga majlis keilmuan. Majelis keilmuan. Jadi kok kalau remen sareng, remen sangat dalam ini kok sakit gabung wonten pengajian ini kok sepindah kangge silaturahmi kula dumateng bapak ibu sedoyo, ibu bapak sedoyo kaping kalih nyerek tepang kula menika 1,5 tahun mbok menahi kathah ingkang dereng tepang menahi nami mbok menahi sampun suwing-suwing ning wajah ingkang pemanis menika mboten mboten kathah ingkang sami mirsani menika paling lewat TV, paling lewat radio Buana Asri dan sebagainya ataupun gambar menika. Gambar kula niku jane nggih pun kula elek-elek niki ketingale tetep ganteng nggih menika. Matinya hati kenapa? Matinya hati itu karena hati kita tidak ada ilmunya. Hati kita ini tidak ada ilmunya. Sehatnya hati karena berkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sudah bagian dari majelis zikir dan selawat al-hidayah ini, maka panjenengan harus mempunyai keyakinan tidak boleh bergantung dengan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang Pak Dar, matur yang ngono. Nglakoni anggatan, mboten. Mboten. Riwayat urip mula menika sampun melampaui keadaan-keadaan ingkang luar biasa. Kula nika pernah nate mboten saged maem nggih nate. Kula nika urip ten dene alas kurang nika, lembaran kurang kali Bu. Nate kula lampahi. Mboten gadah arta nggih, mate kula lampahi. Kula dumugi saged dados wakil bupati menika, mboten gadah cita-cita. Sak menika kula manggi kahanan ingkang berubah kalih urip kula menika. Ngeluh kula ngaduh kula namung dumateng Gusti Allah. Nggih Gusti, kula badhe panjenengan damel menapa malih niki. Tugas kula menika dados wakil bupati menika secara ekonomi turun. Secara ekonomi turun.